penyanyi-penyanyi mereka datang ke sini yang nanti siapa remaja putri kita berjilbab berjam-jam mereka nanti. Hah? Iya, kepo. Sampai ada ibu-ibu majelis taklim, udah tahunan dia taklim, tiba-tiba bilang apa? Ya, jadi gagal nggak jadi taklim. Copy paste, pak. Copy paste. Jadi kalau para sahabat sekarang hadir, mereka ngerti hadis ini. Nah, jadi saudara sekalian, rahimahullah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam 15 tahun yang lalu memberikan kita sebuah roadmap, peta, ya, jalan sejarah umat Islam ini. Dan ringkasan sejarah umat Islam itu kata Nabi kita hanya terdiri dari 5 babak. Pertama, babak kenabian, yaitu era Nabi hidup bersama para sahabat sejak awal beliau diutus sampai beliau berpulang ke rahmatullah, itulah babak kenabian, sudah berlalu. Lalu babak kekhalifahan mengikuti pola manhaj sistem metode kenabian. Itulah era kepemimpinan para sahabat pilihan, ada 4 orang mereka namanya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka dijuluki Khulafaur Rasyidin. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Sepakat Syiah semuanya. Ya. Syiah itu hanya menerima Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah Rasyidah. Bahkan mereka menerima hanya Ali sebagai orang beriman. Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka kafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan Syiah. Saya tanpa ragu selalu mengatakan antara kita dengan Syiah bukan beti, Pak, bukan beda tipis. Beda, enggak pakai tipis, enggak pakai tebal. Kita mau menuju ke Allah Ta'ala, mereka mau menuju ke musuh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Yang ketiga, kata Nabi, babak raja-raja yang menggigit, mulkan agama. Itulah era kepemimpinan para khalifah yang memimpin dengan sistem khilafah, namun pola suksesinya pola kerajaan. Nah, itu babak yang cukup panjang berlangsungnya. Kalau babak Khulafaur Rasyidin kan cuma sebentar, mirip seperti zaman kenabian, cuma 30 tahun. Abu Bakar plus Umar plus Utsman plus Ali, di total cuma 30 tahun. Tetapi babak raja-raja yang menggigit ini berlangsung lama sekali, belasan abad. Aneka kerajaan Islam jatuh bangun. Ada 3 yang terkenal. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Yang akhirnya runtuh hampir seabad yang lalu. Belum sampai ke abad yang lalu. Dan mulailah kita memasuki sejak saat itu babak keempat, babak mulkan jabarian, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya kita menyebut babak 1, 2, dan 3 masih bisa dikategorikan sebagai era di Islamic Civilization, peradaban Islam. Sebab pada era 1, 2, dan 3 ini semua pemimpinnya berusaha untuk memenuhi kriteria ulil amri minkum yang disebutkan dalam Al-Quran. Bila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan kepada sunnahnya, sunnah Rasul. Itu yang terjadi selama ribuan tahun. Tetapi semenjak runtuhnya kekhalifahan yang terakhir, dunia ini Allah balik sama sekali. Allah uji kita semua dengan kepemimpinan musuh Islam, Al-Yahud wa Nasara. Tongkat estafeta kepemimpinan dunia ini dipindahkan sama Allah sama sekali. Sehingga akhirnya kita merasakan di negeri-negeri kafir itu jelaslah bukan Quran dan Sunnah yang memimpin. Tetapi bahkan di negeri kaum muslimin pun bukan Quran dan Sunnah. Nah, maka saudara kurahimahumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami aneka fitnah yang kian memuncak hingga kelak nanti keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka patut dikhawatirkan bahwa keluarnya fitnah Dajjal ini bakal terjadi pada babak di mana kita hidup dewasa ini. Ya, jadi babak keempat ini, ya, babak raja-raja yang memaksakan kehendak ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan kita sedang hidup di babak itu, Pak. Babak di mana umat Islam babak berlur. Gak usah ragu-ragu menyebutnya. Itu realitas. Gak usah kita bermimpi, kita sedang menang. Gak menang, Pak. Kita sedang kalah, kita sedang tunduk sama mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi babak keempat ini bukan babak terakhir kata Nabi kita. Makanya jangan kita di babak keempat ini keasikan akhirnya ikutan sama mereka. Gitu. Ya kan? Kan ada tuh kaidahnya orang kafir apa? If you can't beat them, you join them. Kalau anda gak bisa ngalahkan mereka, gabung aja sama mereka. Gitu kan? Gak bisa ngalahin sistem-sistem yang mereka tawarkan, udah gabung aja sama sistem mereka. Realistis saja lah kita. Nah, gitu. Ya kan? Padahal intinya ngalah. Ya, intinya khianat dari jalan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat bukan babak terakhir, masih ada babak kelima yang patut kita jemput. patut kita songsong, patut kita persiapkan diri dan keluarga kita untuk menyambutnya, yaitu babak tegaknya kembali kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian. Dan di babak kelima kelak nanti, benar-benar janji Allah yang tadi sudah saya sebutkan, At-Taubah 33, din al-haq al-Islam ini dimenangkan atas segala agama lainnya akan terjadi. Dan dia kalaupun terjadi, tidak lama. Paling-paling 40-an tahun saja. Habis itu kiamat. Tidak perlu lama, Pak. Sebab kemenangan di dunia ini tidak perlu lama, soalnya apa? Soalnya kalau kelamaan, nanti orang kira sudah di surga. Padahal cuma dunia. Dunia ini kemenangan itu tidak perlu lama-lama. Yang penting Allah membuktikan janjinya bahwa Islam mau dimenangkan di atas segenap agama. Nah jadi saudaraku rahimahumullah, kita lanjutkan. Para nabi telah memperingatkan soal perkara Dajjal ini semenjak dahulu kala. Sampai nabi mengatakan, hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Dajjal. Jadi semua nabi datang pasti memperingatkan umatnya akan bahaya Dajjal. Nabi Nuh datang memperingatkan, Nabi Ibrahim datang memperingatkan, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Sedangkan aku, kata nabi kita, adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Sedangkan umat ini babaknya, perjalanan sejarahnya ada berapa? Ada 5. Kita di babak berapa? 4. Babak pertama Dajjal belum keluar, babak kedua Dajjal belum keluar, babak ketiga Dajjal belum keluar. Pantasnya babak keempat dia keluar. Kenapa? Karena ini babak paling kelam. Sedangkan Dajjal puncak fitnah. Gak mungkin puncak gunung kita raih, kita sampai kalau kita gak lewat lerengnya ya. Nah, gak mungkin puncak fitnah muncul kalau tidak diawali, dimukadimahi oleh aneka fitnah sebelumnya. Makanya Nabi pernah mengatakan, tidak ada seseorang dapat selamat dari fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan pasti selamat pula dari fitnah Dajjal sesudahnya. Jadi kalau Allah takdirkan kita hidup di era penuh fitnah, siap-siap bahwa puncak fitnah bakal datang. Satu. Dan kedua, pastikan diri kita gak kena fitnah-fitnah yang ada sebelum fitnah Dajjal. Sebab kalau baru kena liri gagah aja udah jatuh, ya kan jangan harap bisa menghadapi fitnah. Baru kena fitnah riba aja udah jatuh, ya kan jangan harap bisa menghadapi fitnah. Baru kena fitnah rakyat akbar aja, ya kan jangan harap bisa menghadapi fitnah. Fitnah Dajjal. Nah ini saudara kelasnya, ciri-ciri Dajjal kata Nabi SAW adalah awar. Awar itu bermata sebelah, matanya dua, tapi yang sebelah cacat, sehingga cuma satu yang berfungsi. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Dan sungguh tertulis di antara kedua matanya kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik dia terpelajar maupun tidak terpelajar. Syaratnya mukmin. Gak penting punya profesor doktor atau tidak, yang penting mukmin. Berarti jangan sampai kena virus MTS. Jangan sampai begitu Dajjal muncul, dengan teman-teman kita BBM, SMS kita kan, ih lu nonton gak semalam di TV Dajjal udah muncul gitu. Astagfirullah, dari mana lo tau gitu kan? Channel berapa, TV apa? Metro, jam 8.00, gue nonton tuh. Itu kan presiden anu, gila lo bilang dia Dajjal. Dari mana lo tau? Kan ada tulisan kafir di jidatnya. Gue gak lihat. Kok bisa yang satu ngeliat, yang satu gak lihat? Karena ternyata yang satu selama masa fitnah-fitnah itu, dia aman, dia gak kena fitnah-fitnah itu. Dia melihara imannya, tauhidnya. Sementara yang satu ini kena fitnah ini ikut, kena fitnah ini ikut, ya kan? Sehingga begitu Dajjal datang, oh doyan malah. Bukan takut sama Dajjal. Bukan menjauhkan diri dari Dajjal, malah doyan. Malah mengagumi, malah menyakiti, ini puncak kehebatan. Nah, huzul kita ini. Nah, jadi saudara rahimakumullah, simbol Dajjal itu mata sebelah, mata satu. Dan kita sekarang hidup di era di mana uang kertas yang paling top adalah uang kertas yang ada simbol mata satunya. Dan ini uang apa? Uang $1 Amerika Serikat. Yang kalau kita perbesar, nah seperti ini gambarnya. Jadi mereka sudah mengumumkan lewat uang kertas mereka ini, mega proyek mereka. Mega proyek mewujudkan sebuah dunia yang laksana sebuah piramida mengerucut untuk menjemput pimpinan mereka yang simbolnya bermata tunggal. Dan piramida ini adalah sebuah piramida Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin, yang artinya New World Order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin merancang sebuah sistem dunia yang import, exos, food, meal, penkumnya semua sesuai dengan Dajjalic values dan berarti bertentangan dengan Islamic values. Dan mereka sangat bangga dengan rencana ini sehingga mereka tulis di atasnya, and with this, yang artinya He has favored our undertakings. Tuhan si mata tunggal, sang penjamin telah merestui upaya-upaya kami ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem dunia modern sekarang ini pada hakikatnya adalah sebuah sistem dajjal, kalau kata Ahmad Thompson, seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris, yang menyingkap bahwa dunia modern kita ini sekarang sudah laksana sebuah sistem tunggal yang lebih layak disebut sistem dajjal. Dajjalnya belum nongol, tetapi sistemnya sudah tersedia. Supaya apa? Supaya kalau dajjalnya bila-bila masuk keluar dari ikatannya, kan dajjal sekarang diikat di sebuah pulau kecil, terpencil, entah di mana, mudah-mudahan bukan di Pulau Seribu, ya kan? Dia terikat di rantai. Di zaman Nabi dulu, seorang pelaut Nasrani Arab sudah berjumpa dengan dia, namanya Tamim Adzari. Dan setelah berjumpa, terjadi dialog, akhirnya Tamim Adzari konsultasi kepada Nabi SAW tentang apa yang dia alami. Nabi benarkan, itu dajjal. Dia akan seperti itu, terikat, diikat dengan ikatan besi di dua tempat, di tangannya dan di kakinya, sampai Allah izinkan di akhir zaman terbebaskan dari ikatannya untuk menebar fitnah dan kekacauan. Jadi saudaraku rahimakumullah, ya, sistemnya sudah berdiri, ya kan? Mereka sangat berupaya untuk mengokohkan dan mengokohkan sistem ini sampai kedatangan Dajjal tinggal dinobatkan saja sebagai pimpinannya, dan dia akan kompatibel segera dengan sistem ini. Karena inilah sistem fitnah-fitnah, dan dia puncaknya fitnah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya kita perlu memahami tanda-tanda akhir zaman supaya kita bisa mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan dunia ini. Namun jam saya sudah menunjukkan jam 1:01. Bagaimana menyikapi dua perkara yang berlawanan? Maksudnya? Oh, bulan depan insya Allah kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan angin lembut belum keburu. Baik, saudara sekalian, rahimakumullah, mohon maaf kalau materi ini belum selesai pada siang hari ini. Namun sebelum saya akhiri, kalau boleh saya diizinkan, saya mengundang saudara-saudara untuk mengunjungi website yang kami buat sebagai early warning system, sistem peringatan dini bahwa kita sudah hidup di akhir zaman dan boleh jadi kiamat sudah dekat. Oleh karenanya, judul website-nya pun www.bolehjadikiamatsudahdekat.com. Website ini berisi artikel-artikel tentang akhir zaman secara khusus dan tentang Islam secara umum. Dan di dalam website ini juga kami menawarkan berbagai reference yang berkaitan dengan tema akhir zaman, seperti buku kami berjudul Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat, ada CD kami berjudul Mewaspadai Fitnah Dajjal, ada buku Syekh Yusuf Al-Wabil dengan judul yang juga mirip Hari Kiamat Sudah Dekat, lalu ada buku desertasi doktoral judulnya Pembatal Keislaman. Jadi sampai ada seorang doktor yang menulis desertasi doktoral tentang pembatal keislaman. Bagi anda yang tak kuat baca buku tebal, bisa baca buku yang agak tipis, awas terjebak murtad, isinya 10 perkara yang bisa membatalkan keislaman seorang yang mengaku muslim namun terlibat di dalam urusan-urusan itu. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya yang bisa anda manfaatkan, anda nikmati, sebagiannya ada di luar. Kita akhiri majlis ini barangkali dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.